Yahudi dan Nasrani. Di ayat lain di surat Ali Imran ayat 105, Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang kita untuk mengikuti dan meniru gaya mereka. Kata Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Janganlah sekali-kali kalian menjadi orang-orang atau janganlah sekali-kali kalian seperti orang-orang yang telah memecah belah agamanya dan berselisih di dalamnya setelah datang penjelasan kepada mereka. Kemudian kata Syekhul Islam, وَقَدْ قَالَ تَعَالَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Di Quran surat Al-An'am ayat 159 tadi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya secara khusus sekaligus memerintahkan kepada nabinya agar berlepas diri dari orang-orang kafir. Allah berfirman, "Lasta minhum fi syai." Tidak ada tanggung jawabmu terhadap mereka sedikit pun. Artinya, jangan engkau pedulikan apa yang mereka lakukan. Jangan engkau hiraukan apa yang mereka lakukan. Jangan sekali-kali engkau mengikuti gaya mereka. وَذَلِكَ يَقْتَضِي تَبَرُّؤُهُ مِنْهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَا. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berlepas diri dari orang-orang kafir dalam segala perkara tanpa terkecuali. Segala hal yang dilakukan oleh orang-orang kafir jangan diikuti. Tinggalkan. Tidak perlu dihiraukan, apalagi dicontoh. Karena tidak ada tanggung jawab sedikit pun bagi kita umat Islam atas mereka. Urusan mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekhul Islam, wa idza kana Allahu qad bara'a rasulahu sallallahu alaihi wasallam min jami'i umurihim, faman kana muttabi'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam haqiqatan kana mutabarri'an minhum katabarru'ihi sallallahu alaihi wasallam minhum. Jika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar berlepas diri dari seluruh urusan mereka, maka siapa saja yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan benar, ia pun harus berlepas diri dari mereka sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri dari mereka. Ketika Allah memerintahkan nabinya untuk berlepas diri dari segala urusannya orang-orang kafir, maka perintah ini juga berlaku bagi kita sebagai umatnya, orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam segenap kehidupannya dan perjalanan hidupnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat jelas mauqifnya, sangat jelas sikapnya terhadap orang-orang kafir. Segala hal yang dilakukan oleh orang-orang kafir diselisihi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai pengikut beliau harus melakukan hal yang sama. menyelisihi segala hal yang dilakukan oleh orang-orang kafir, menyelisihi segala kebiasaan mereka. Karena tidak ada sedikit pun nilai positifnya dalam kebiasaan orang-orang kafir. Sekalipun secara zahir nampak baik, tetapi pada dasarnya itu tidak baik. Kita sudah tercukupkan dengan Islam. Islam adalah agama yang paling sempurna. Sudah cukup bagi kita apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita. Kita tidak membutuhkan contoh dari orang-orang kafir. Konsep Islam sudah begitu sempurna bagi kita sehingga kita tidak butuh lagi kepada konsep-konsep kafir orang-orang barat. Rujukan kita umat Islam sudah jelas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan teori-teori barat. Sehingga orang Islam itu kalau bicara agama, mestinya yang dinukil itu adalah Quran, Sunnah. Quran, Sunnah. Perkataan para ulama Islam ini. Jangan sampai ketika berbicara membahas tentang Islam yang dinukil adalah teori-teori barat. Yang disampaikan adalah kutipan-kutipan dari tokoh-tokoh barat. Ini keliru. Ini salah. Kita adalah kaum, kita adalah umat yang telah Allah muliakan dengan Islam. Kalau kita lebih memilih konsep barat, berarti kita memilih sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah, sesuatu yang tidak ada nilainya sama sekali. Ini kaitannya dengan prinsip hidup, prinsip beragama. Bukan hal yang sepele. Yang sangat disayangkan ada banyak tokoh Islam ketika berbicara merasa bangga saat mengutip perkataan dan teori-teori barat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah mencontohkan kepada kita hal yang demikian. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu menyelisihi apa saja yang dikerjakan dan dilakukan oleh orang-orang kafir. Konsekuensinya, kalau kita mengaku bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul kita, maka kita harus mengikuti prinsip beliau dalam hal menyelisihi orang-orang kafir. Wa man kana muwafiqan lahum kana mukhalifan lirrasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biqadri muwafaqatihi lahum. Maka siapa saja yang menyepakati, yang setuju, yang meniru gaya orang-orang kafir, tren barat, berarti telah menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan dikira orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani dulu enggak punya gaya, punya gaya. Ada tren-tren yang terkenal di tengah-tengah mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mengindahkannya. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tegas membuat perbedaan. Maka sekali lagi, siapa yang menyepakati gaya orang-orang kafir mengikuti tren mereka berarti menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, berikutnya Syekhul Islam akan menyebutkan beberapa contoh di mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu melakukan penyelisihan terhadap tren-tren dan gaya-gaya orang-orang kafir. Dan sekaligus beliau mengingatkan kepada umatnya agar jangan sekali-kali mengikuti gaya mereka. Qala wa qad rawa Muslimun fi sahihihi عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam sahihnya telah meriwayatkan sebuah hadis dari Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sahabat Abu Hurairah mengatakan lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika turun sebuah ayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat itu berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard hanya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah jika kalian tampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau kalian sembunyikan yuhasibkum bihillah Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan menghisab kalian ishtadda dhalika ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini kata sahabat Abu Hurairah ishtadda dhalika ala ashabi rasulillah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa berat. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku 'ala ar-rukab. Akhirnya mereka berinisiatif untuk segera mendatangi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka duduk di atas kendaraan-kendaraannya agar segera bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah sampai di hadapan beliau, kata mereka Ay Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna ma nutiqu min as-salati was-siyami wal-jihad was-sadaqah. Telah dibebankan kepada kami beberapa perintah syariat seperti salat, saum, jihad, sedekah. Dan kami mampu mengerjakannya, mengamalkannya. Tidak ada rasa berat hati untuk melaksanakannya. Wa qad nazalat 'alaika hadhihi al-ayah. Namun kali ini ada ayat yang turun kepadamu wala nutiquha. Kami merasa tidak mampu. Kami merasa tidak mampu kata para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asaina apakah kalian ingin meniru gaya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani sebelum kalian yang ketika turun ayat turun firman Allah kepada mereka mereka mengucapkan sami'na wa asaina kami mendengar namun kami bermaksiat kami enggan kami merasa berat lihat bagaimana teguran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya jangan ikuti gaya orang-orang kafir ketika datang teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala mereka merasa berat ini salah, ini keliru bukan orang Islam namanya kalau gayanya seperti ini Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bal qulu." Katakan oleh kalian, "Sami'na wa ata'na." Kami mendengar dan kami taat. Inilah gayanya orang-orang Islam. Inilah trennya kaum muslimin. Ketika datang perintah Allah, datang larangan Allah, datang teguran Allah, datang firman Allah, turun syariat Allah, kalimat yang terucap adalah "Sami'na wa ata'na." Kami mendengar dan kami taat. Ini contoh pertama. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjaga umatnya agar jangan sampai mengikuti tren orang-orang kafir. Kata Syekhul Islam فحذرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه به أهل الكتابين. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan mereka para sahabat dari menerima perintah Allah seperti ahlul kitabain, Yahudi dan Nasrani. Wa amarahum bis-sam'i wat-tha'ah. Nabi menyuruh kepada mereka untuk menampakkan sikap taat dan mendengar. Fasyakarallahu lahum dzalik, hingga Allah Subhanahu wa taala pun bersyukur atas mereka. Hatta rafa'a Allahu anhum al-asar wal aghlal allati kanat 'ala man kana qablakum. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat segala macam kesulitan, segala macam kesusahan yang telah menimpa orang-orang sebelum mereka. Kata Syekh bin Baz, hadihi faidatus sam'i wa ta'ah. Inilah salah satu faidah dari as-sam'u wa ta'ah, sikap taat dan mendengar. Kalau kita selalu menampakkan sikap taat dan mendengar terhadap segala syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, maka Allah akan mengangkat berbagai macam kesulitan, musibah, mara bahaya. Allah akan menjauhkan semua itu dari kita. Ahlul kitabain, Yahudi dan Nasrani, mereka ditimpa berbagai macam keburukan, kerusakan, kebinasaan. Salah satu penyebabnya adalah ketika Allah menurunkan syariat, mereka mengucapkan sami'na wa asoina, kami mendengar namun kami enggan melaksanakannya. Jadi kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin terhindar dari mara bahaya, maka kita harus selalu siap dengan konsep sami'na wa ato'na. Ketika Allah menetapkan sebuah hukum, ketika Allah menurunkan syariat yang berhubungan dengan urusan-urusan agama. Karena pada dasarnya tidak ada satu persoalan pun yang menyangkut agama, melainkan sudah sesuai dengan kemampuan kita. Tidak ada yang memberatkan kita. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucapkan sami'na wa ato'na. Jangan seperti orang-orang kafir yang bahasanya di satu sisi sami'na, tetapi di sisi lain asaina. Kami merasa berat untuk mengamalkannya. Hadhihi fa'idatus sam'i wa ta'ah. Jadi kata Syekh bin Baz, ini adalah fa'idah dari as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa annal wajiba 'alal 'ibadi inda nuzulil awamir wan nawahi min rabbihim an yastajibu wa an yusari'u ila ma jaa bihil amr qa'ilina sami'na wa ata'na. Yang wajib bagi setiap hamba ketika turun perintah dan larangan dari Rabbnya, dari Allah Azza wa Jal, hendaknya mereka an yastajibu, hendaknya mereka memenuhinya. Wa an yusari'u, dan bersegera untuk menyambutnya dengan mengucapkan kalimat sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ya. Ini kewajiban kita semua. Karena syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu tidak lepas dari dua perkara ini secara umum. Bisa jadi isinya perintah dan bisa jadi isinya apa? Larangan. Maka setiap kali Allah menurunkan syariatnya, baik berupa perintah maupun larangan, kewajiban kita adalah al-istijabah, memenuhinya. dalam artian yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita jauhi, memenuhinya dan menyambutnya. Bagaimana cara menyambutnya? Sami'na wa ata'na. Kita katakan kami mendengar dan kami taat, siap laksanakan. Ini dia. Jangan siap kayaknya berat ini. Kalau sudah siap itu mesti laksanakan, ya enggak? Dalam urusan dunia pun kan begitu. Ada atasan, ada bawahan, ya enggak? Kalau atasannya sudah mengatakan laksanakan, maka bawahannya harus mengatakan siap laksanakan. Kalau seandainya hanya mengatakan siap tapi tidak dilaksanakan, kena hukuman, ya enggak? Kena hukuman. Tapi jangan juga mengatakan laksanakan tanpa siap. Harus siap laksanakan. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan perintahnya kepada kita, kalian kaum mukminin harus begini, begini, begini, begini. Kalian kaum mukminin jangan melakukan ini dan itu. Maka kita harus menyambutnya dengan mengatakan sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Kami siap melaksanakannya. Ini dia. Ini gayanya kaum muslimin, ini gayanya kaum mukminin, bukan gayanya orang-orang kafir. Jangan sekali-kali meniru gayanya orang-orang kafir. Ketika menerima perintah, menerima larangan, hanya bisa mengucapkan siap, tetapi tidak bisa melaksanakan. Nah, قال وعند ذلك يفرج الله الكروبات ويسهل الأمور ويعطيهم ما أحبوا ويصرف عنهم ما يكرهون. Bila setiap hamba selalu menyambut perintah dan larangan Allah dengan kalimat sami'na wa ata'na, maka akan dihilangkan darinya berbagai macam kesulitan, akan dimudahkan segala urusan-urusannya, akan diberikan kepadanya setiap apa yang dia inginkan, dan akan dijauhkan darinya berbagai hal yang tidak disukainya. Subhanallah. Ini faedah. Ini faedah dari mengucapkan sami'na wa ata'na. Allah akan menghilangkan berbagai macam kesulitan, problem, masalah. Yang kedua, Allah akan memudahkan segala urusan. Yang ketiga, Allah akan memenuhi setiap apa yang diinginkan dan dicita-citakan. Kemudian berikutnya, Allah akan menjauhkan dari berbagai hal yang tidak diinginkan dan tidak disukai. Karena pada dasarnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kita kejar dalam kehidupan dunia itu kan hanya dua saja, ya enggak? Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doanya orang-orang yang beriman. Wahai Rabb, anugerahkanlah kepada kami di dunia keselamatan dan di akhirat keselamatan, kebaikan. Di dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat mendapatkan kebaikan. Kalau orang-orang kafir, tidak begitu doanya. Orang-orang kafir itu doanya Rabbana atina fid dunia hasanah, selesai sampai di situ. Coba lihat di surat Al-Baqarah disebutkan. Sebelum ayat Rabbana atina fid dunya hasanah itu disebutkan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara manusia ada yang doanya itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb, anugerahkanlah kepada kami di dunia keselamatan. Selesai sampai di situ. Apa kata Allah selanjutnya? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Orang-orang yang seperti ini di akhirat nanti tidak mendapatkan bagian apapun. Itu doanya orang-orang kafir. Kalau kita orang Islam, doanya enggak begitu. Doa kita orang-orang Islam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu kan bukan hanya bahagia di dunia, ya enggak? Kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, tentu ini ideal. Ini yang paling baik. Ini yang kita cari. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Selamat di dunia dari berbagai macam kesesatan, penyimpangan. Selamat di akhirat dari ancaman dan azab Allah Azza wa Jalla. Apapun yang dikeluhkan oleh manusia, pada dasarnya itu karena ingin mendapatkan dua keselamatan ini, dua kebaikan ini, dunia dan akhirat. Nah, maka jangan meniru gayanya orang-orang kafir. Ya. Jangan meniru gayanya orang-orang kafir. Kita umat Islam sudah punya gaya tersendiri. Ya. Gaya yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam mengatakan wa haqiqatul amri anna jami'a a'malil kafiri wa umurihi la budda fiha min khalalin yamna'uha an tatimma lahu manfa'atun biha. Pada intinya, seluruh perbuatan orang-orang kafir dan urusan-urusannya, la budda fiha min khalal, mesti ada keburukannya, mesti ada kejelekannya, enggak semuanya baik. Ini orang-orang kafir. Beda dengan orang-orang yang beriman. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman. Kok bisa menakjubkan? Karena kata Nabi SAW, semua urusannya itu selalu menjadi baik. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan orang yang beriman itu selalu berujung kebaikan. Kalau ditimpa kebahagiaan, maka orang yang beriman itu akan bersabar sehingga menjadi kebaikan baginya. Ketika ditimpa kesusahan, kesulitan, mara bahaya, akan bersabar sehingga itu pun menjadi kebaikan baginya. Wala yakunu hadza illa lil mukmin. Ini tidak terjadi kecuali pada diri orang yang beriman. Kalau urusannya orang-orang kafir, mesti saja ada keburukannya. Tidak ada kebaikan. Jadi segala urusan orang-orang kafir dan perbuatan-perbuatan mereka, la budda fiha min khalal, mesti ada keburukannya, mesti ada kejelekannya. Yamna'uha an tatimma lahu manfa'atun biha, yang menghalangi adanya kemanfaatan. Walau furidha salahu syai'in min umurihi 'ala at-tamam lastahaqqa bidzalika thawabal akhirah. Kalau seandainya ada kebaikan dari urusan-urusannya orang-orang kafir, maka tentu mereka akan mendapatkan balasan di akhirat. Walakin, akan tetapi, kullu umurihi, seluruh urusan-urusannya orang kafir, imma fasidatun wa imma naqisatun, bisa jadi rusak, bisa jadi kurang. Kalau tidak rusak, ya kurang. Kalau enggak kurang, berarti rusak. Kira-kira ada kebaikannya enggak? Ada kebaikannya enggak? Enggak ada. Ini urusannya orang-orang kafir. Ini perbuatannya orang-orang kafir. Nilainya itu hanya dua. Imma fasidah wa imma naqisah. Rusak atau kurang. Kalau sampai kita mengikuti gaya mereka, berarti kita mencari dan menginginkan sesuatu yang rendah, tidak bernilai sama sekali. kita dalam segala urusan kita inginnya baik dan sempurna, ya enggak? Baik dan sempurna. Itu yang kita inginkan dalam segala hal. Tidak hanya dalam persoalan-persoalan yang menyangkut urusan din, tapi dalam persoalan-persoalan yang menyangkut urusan dunia pun kita inginnya hasil akhirnya itu baik dan sempurna. Gak mau rusak, gak mau kurang. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak sama dengan orang-orang kafir. Sekali lagi, kita ini kaum yang mulia, sedangkan mereka orang-orang kafir, kaum yang terhina. Kalau kita mengikuti gaya mereka, berarti kita mengikuti kehinaan. Menginginkan kehinaan, menginginkan kerendahan. Dan itu tidak pantas bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kita di tempat yang paling sempurna. Di tempat yang paling baik. Kata Syekhul Islam, "Falhamdulillah ala nikmatil Islam," maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam. Allati hiya a'zamun ni'am. Yang mana nikmat Islam ini adalah kenikmatan yang paling besar. Wa ummu kulli khair. Dan induk segala kebaikan. Nikmat yang paling besar dan induk segala kebaikan. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Sebagaimana Islam juga agama yang dicintai oleh Rabb kita dan agama yang diridhoi oleh Rabb kita. Kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membimbing kita untuk memeluk dinul Islam dan menjadi seorang muslim. Ini nikmat yang paling besar. Nikmat yang tak terhingga. Gak bisa dibeli dengan harga apa berapapun. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, faqad tabayyana anna nafsa mukhalafatihim amrun maqsudun lisyari'i fil jumlah. Dengan ini menjadi jelas bahwa penyelisihan terhadap orang-orang kafir adalah amrun maqsudun lisyari'i. Misi utama syariat ini. Misi utama syariat ini secara umum. Walihada kana al-imamu Ahmad bin Hanbal wa ghairuhu minal a'immah radiyallahu ta'ala anhum yu'alliluna al-amra bis-sabghi bi'illatil mukhalafah. Oleh karena itu, dulu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan para a'immah, para imam-imam Islam yang lainnya, mereka menetapkan alasan perintah untuk menyemir rambut itu karena penyelisihan terhadap orang-orang kafir. Kenapa rambut mesti disemir dalam rangka menyelisih orang-orang kafir? Tapi ingat, gak semua rambut harus disemir. Kalau rambutnya yang masih hitam-hitam kayak begini, gak perlu disemir. Kecuali kalau rambutnya yang putih nih, kayak bapaknya, Pak ya. Nah, ini kayaknya sudah harus disemir, Pak. Semir. Dalam rangka apa? Mukhalafah. Menampakkan penyelisihan terhadap kuffar, Yahudi dan Nasrani. Nanti akan ada yang bertanya, loh sekarang ini banyak orang-orang kafir yang wah rambutnya itu semirnya macam-macam. Ada semir merah, kuning, hijau di langit yang biru. Macam-macam. Salah, nanti akan kita jelaskan insyaAllah. Ya. Yang pasti dulu Imam Ahmad dan para a'immah, para ulama Islam yang lainnya, mereka menyebutkan bahwa salah satu alasan mengapa syariat ini memerintahkan kepada kita agar menyemir rambut yang sudah beruban, itu karena dalam rangka apa? Menampakkan penyelisihan terhadap orang-orang kafir. Ingat bahwa misi, salah satu misi dari syariat Islam ini adalah dalam rangka membuat penyelisihan terhadap orang-orang kafir. Umat Islam akan menjadi mulia, umat Islam akan selamat ketika mereka tangguh, ketika mereka mulia dengan keislamannya dan bangga dengan keislamannya. Salah satu sebab kenapa umat Islam mundur Kenapa umat Islam kok nampak terhina di berbagai belahan dunia? Itu karena mereka sudah tidak kuat lagi berpegang kepada prinsipnya. Banyak di antara mereka yang justru cenderung lebih senang kepada gaya-gaya orang kafir. Ini musibah. Ini hal yang harus diperbaiki. Karena ini menyangkut persoalan prinsip. Prinsip beragama. Bukan main-main. Jangan disepelekan. Ada orang berpandangan, lah cuma pakaian doang, apa salahnya? Cuma jaket saja, apa salahnya sih? Cuma pakai kaos saja, apa salahnya? Kita katakan salah. Kalau ternyata apa yang Anda pakai itu menjadi ciri khas orang-orang kafir. Anda muslim atau bukan? Kalau Anda muslim, mestinya Anda merasa bangga dan mulia dengan keislaman Anda. Agama Anda itu sudah sempurna. Tidak membutuhkan inovasi dan terobosan yang baru. Semua apa yang Anda inginkan sudah ada di dalam agama Anda. Gak pantas orang Islam mengatakan, gara-gara pakaian saja kok diperdebatkan, dipermasalahkan. Kita katakan bermasalah. Kalau seandainya pakaian itu menjadi ciri khas orang-orang kafir, kapan kita akan mulia? Kalau ternyata kita dihinakan dengan gaya-gaya tren-tren barat orang-orang kafir. Sampai kapanpun umat Islam tidak akan mulia jika tunduk, merendahkan diri di hadapan tren dan gaya orang-orang kafir. Ini musibah. Sekali lagi, patut untuk kita waspadai. Harus kita sadarkan seluruh kaum muslimin. Sadar, bangun. Jangan tidur terus, bangun. Orang-orang kafir sedang menghinakan kita dengan tren-trennya, dengan gaya-gayanya. Kaum muslimin harus sadar, bangun, waspada, mawas diri. Oh iya, bahaya ini. Jangan sampai generasi muda kita mengikutinya. Awas. Hati-hati. Ingatkan anak-anak, ingatkan kaula muda, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat, semuanya. Ini yang harus kita lakukan. Nah. Waktu sampai 14.55. Sudah lewat ya? Lewat? Ini sesi pertama, insya Allah nanti kita akan lanjut lagi ba'dal asr. Setelah salat asar kita lanjut lagi insya Allah. Nah. Untuk bagian pertama kita cukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin untuk persiapan salat asar.